cerita awal waktu masih kecil ya. Awalnya memang saya sebetulnya, nah, ngefans nih sama abang-abang kita di sini. Nah, ini kan dari generasinya nih. Dulu saya senang sekali melihat mereka manggung gitu kan. Terus kebetulan kakak saya juga penyanyi dan saya sering mengikut karena anak paling kecil, jadi saya sering ikut pergi untuk lihat show. Terus ibu saya yang bilang, kamu berani nggak nyanyi seperti itu di panggung? Nah, saya bilang ayo aja. Kenapa? Karena ibu saya sering sekali mendengarkan saya nyanyi di kamar mandi itu ya, lagu-lagu dari beliau-beliau ini, juga lagu-lagu dari pada masa itu ya, gitu. Masa itu banyak sekali yang ngetopnya tuh lagu-lagu band dulu ya. Jadi ada Bumbers, ada Plus, The Mercy, The Mercy, ya kan? Ada Deloitte, wah, iya, waktu itu. Jadi saat itu saya sebagai anak, ya nyanyi dengan sendirinya aja begitu. Lalu ya itu nyumbang lagu dari panggung ke panggung. Akhirnya jadi mengikuti lomba penyanyi anak-anak. Untuk yang album pertama saya pop anak-anak. Lagu ini mungkin tahu. Tahu ya, apa coba? Ngomong aja. Coba. A Mayor Purnawirawan. Oh ibuku. Wah, hatiku pilu seorang diri. Tapi kenapa diberhentikan itu enak. Oh ibu, hatiku pilu seorang. Kan lagi nyanyi. Kembali ke aku. Untuk Mbak Dina Marian. Dirimu tahu gak lagu-lagunya The Pumpers, lagu apa, dan coba dong nyanyikan sedikit. Mas Asidul. Sebagai partner Bang Benny dari awal karir Pumpers, ada cerita lucu apa yang tidak terlupakan sampai sekarang? Monggo. Waktu kami show di Medan. Di Medan. Kami terakhir kami harus pulang dan kami dikejar beberapa penonton, banyak sekali penonton mengejar kita. Wow. Sehingga kami, saya dan Bang Benny berlari dan pergi keluar stadion dan masuk aja mobil salah satu mobil yang mungkin mobil bersamaan dengan panitia. Kami masuk, tiba-tiba barangnya orangnya lain yang bawa mobilnya. Kami marah-marahin, Pak cepat Pak, pulang kami ke hotel. Hotelnya di mana? Kau kan tahu yang jemput kami tadi. Kebetulan kau nggak tahu siapa kau, aku bilang begitu. Aku orang lain, bukan siapa-siapa, bukan dari panitia. Jadi kami sendiri malu Pak, bukan apa-apa, karena itu diterusin atau keluar lagi dari mobil Om? Apa? Diterusin atau keluar lagi akhirnya dari mobil Om? Enggak lah, langsung aja diantar karena dia aku senang antar Pumpers sekarang. Ini hampir saja yang saya alami waktu fans saya tuh ngejar saya. Dulu Uang penonton gak kater itu ada 3,7 triliun itu peran. Ada ngejar? Lawit kerja, surat ada truk sampah misalnya. Surat, wah. Sampai aku kenal sama Pepi di sini. Ayo bang, bunuh bang. Ayo bang. Ayo panas ya. Bisa apa-apa deh pulang. Mainkan Pak. Bisa. Seperti apa lagi cerita menarik dari para bintang tamu saya malam hari ini, jangan lupa tetap dibuka. Pas.